Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Sepuluh empat AM Dream Radio Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat iDream? Kembali hari ini kita menemani Anda di program Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita, di mana seperti biasa di Fikih Wanita kita akan berbincang, di mana narasumber kita akan menyampaikan terkait materi-materi tentang Fikih Wanita. Selama 1 jam 30 menit ke depan, saya ajak juga untuk Anda bisa mengakses live streaming kita di www.idreamradio.id. Atau untuk Anda yang menggunakan Android, bisa download aplikasi iDream Radio melalui Play Store, dan Anda bisa mendengarkan serangkaian program-program yang kami sajikan untuk Anda dimanapun Anda berada, cukup dengan menggunakan Android kesayangan Anda. Hari ini seperti biasa di Fikih Wanita, kita akan mendengarkan kajian tentang fikih bersama Ustazah Nurhamidah LC MAG. Beliau ini kita ketahui merupakan salah satu dosen di STAI Al-Qudwah Depok. Beliau juga seorang syariah konsultan center. Beliau juga seorang guru dan juga narasumber kajian keislaman. Dan hari ini kita akan mendengarkan langsung seperti apa kajian atau mungkin juga materi tentang fikih wanita yang akan disampaikan oleh Ustazah Nurhamidah. Tafadhol Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ya sahabat ya Radio iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang paling pantas kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu pedoman hidup buat kita, yaitu Al-Qur'an yang sempurna dan paripurna, mengatur semua kehidupan kita termasuk ya kehidupan seorang perempuan terkait dengan masalah kepemilikan dan pengelolaan harta. Masalah harta ya, mungkin kita akan berpikir ini masalah dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa semua yang Allah anugerahkan kepada kita di dunia akan menjadi batu loncatan buat kita nanti ya kehidupan yang bahagia di akhirat. Sedekat kita dengan harta, dengan surga, sedekat itu juga dengan neraka. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Menurunkan ya dengan lisannya Rasulullah, hadis Nabi yang akan berisi tentang konsep kepemilikan dan pengelolaan harta perempuan yang sungguh sangat urgen kita ketahui dan juga akan menjadi komitmen buat kita seorang muslimah. Diawali dengan satu statement bahwa tidak ada harta gonogini dalam Islam. Harta gonogini hanya ada dalam undang-undang positif di Indonesia yang bisa jadi ya akan dipakai ketika ya tidak menggunakan konsep secara syariat terkait dengan masalah harta. Tapi ketika memakai hukum Islam, maka tidak ada harta gonogini di dalam Islam. Kenapa tidak ada harta gonogini dalam Islam? Karena semua harta pasti ada pemiliknya. Dan setiap pemilik akan diminta pertanggungjawaban. Juga kita akan lihat di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ya surat keempat di ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita tidak ada harta gonogini di dalam Islam. Kenapa? Karena semua harta bisa jadi dia milik seorang laki-laki, seorang suami, atau bisa jadi ya harta itu milik seorang perempuan atau seorang istri. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengawali tentang kepemilikan harta baik laki-laki dan perempuan ya dengan firman-Nya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. janganlah kalian merasa iri, merasa cemburu. Sudah diawali dengan sebuah warning, jangan merasa iri, jangan merasa cemburu. Dalam hal apa? Ya, yaitu dalam hal apa yang telah Allah utamakan, Allah lebihkan sebagian di antara kalian dengan sebagian yang lain, yaitu rijali nasibum mimmaktasabu. Bagi seorang laki-laki, dia punya hak, dia punya harta, dia punya kepemilikan yang sah. Dari mana? Mimmaktasabu, dari apa yang diusahakan oleh dirinya sendiri. Bisa jadi seorang laki-laki memiliki harta dari gajinya, dari bisnisnya, dari semua ikhtiar dan usahanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahwa apa yang dia usahakan itulah menjadi miliknya yang sah, legal di dalam Islam. Juga walin nisa, bagi seorang wanita nasibun, dia juga punya hak yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya bagian mimmaktasabna, dari apa yang mereka usahakan juga. Karena sangat memungkinkan bisa jadi seorang wanita ya dia bekerja, ya dia berbisnis, sehingga apa yang menjadi hasil usahanya, hasil kerjanya, maka itu menjadi milik wanita itu sendiri. Dan Allah sudah mengingatkan, jangan merasa iri, jangan merasa cemburu, karena masing-masing ya ada nominalnya ya yang sudah ditentukan oleh tergantung usahanya masing-masing. Nah, dengan demikian satu statement dalam hal kepemilikan harta ya dan juga kepengelolaannya, bahwa saya akan mulai tidak ada harta gonogini di dalam Islam. Ya, karena semua harta akan diminta pertanggungjawaban bagi si pemiliknya. Sehingga tidak ada yang disebut dengan harta bersama. Saya ingin berikan satu contoh. Ya, karena bisa jadi dengan adanya konsep harta gonogini, jangan sampai seorang yang sudah mengakadkan pemberian ya kepada istrinya, kepada anaknya, akhirnya terbatalkan hanya gara-gara ya kasus perceraian dan kemudian gugatan harta gonogini. Ya, ada sebuah kasus di mana kasus ini diceritakan kepada saya, bahwa seorang suami ketika masih cinta-cintanya dengan seorang istri, dia memberikan sebuah rumah kepada si istri ya, dengan nama istri. Dan istri ini ya sudah berniat dan sudah menyatakan kepada suaminya bahwa rumah yang dihadiahkan dari suami yang dia cintai kepada si istri akan menjadi tabungan dan nanti akan diserahkan kepada anak semata wayangnya kalau nanti anak itu sudah dewasa. Tapi apa yang terjadi? Ya, pernikahan tidak langgeng sampai terjadi perceraian. Karena memang kasus harta gonogini ketika dibenturkan dengan perceraian dan ada yang rakus atau ada yang menginginkan bagian hartanya. Nah, kemudian akhirnya ya dengan perceraian ini ya suami ingin menarik kembali apa yang pernah diberikan kepada istrinya. Ya, dan akhirnya ketika istrinya tidak nerima, enggak mau, karena yang namanya hadiah itu enggak boleh diambil kembali, maka ya ketika diadukan kepada ya pengadilan negeri, hukum negara, hukum positif, ya mau tidak mau ya berlakulah hukum harta gonogini, hukum bersama. Ya, semua harta yang didapati dari pernikahan maka dibagi menjadi dua. Dengan demikian ya rumah yang dulu pernah diberikan kepada si istri mau tidak mau harus dikumpulkan kembali, dan akhirnya sebagian 50% untuk istri dan 50% untuk suami. Pada saat itu si mantan istri tidak menerima dan curhat kepada saya enggak bisa, ini namanya kezaliman. Kenapa? Karena ya kan kita sudah janji bahwa rumah ini ya kelak ketika anak kita sudah besar, sudah dewasa, setelah umur 17 tahun ke atas, ini akan dihadiahkan. Akhirnya apa? Gara-gara perceraian, ya gara-gara ya konflik dalam rumah tangga, apa yang sudah diharapkan, sudah dicita-citakan kepada si anak kandas pada saat itu. Hanya gara-gara ya terbentur dengan undang-undang harta gonogini, harta bersama. Bahwa semua harta yang didapati setelah pernikahan adalah 50-50, milik istri dan milik suami. Dengan demikian, ya saya menginginkan bahwa keadilan itu sebenarnya sudah ada di dalam Islam. Dan Islam adalah agama yang preventif. Agar tidak terjadi konflik, ya, maka Islam sudah memberikan aturan main. Yaitu apa? Juga terkait dengan masalah harta. Surat An-Nisa ayat 32 hanya jadi salah satu ya dalil yang menegaskan bahwa setiap seorang laki-laki punya harta yang legal dari Allah Subhanahu wa taala dari hasil usahanya. Dan setiap seorang wanita juga punya harta yang legal dimiliki dari mana? Dari hasil usahanya. Karena bisa jadi dalam rumah tangga suami istri bekerja. Ya, maka dengan gajinya suami, suami membeli ya barang, maka menjadi milik suami. Dengan gajinya istri ya membeli rumah atau membeli barang, maka menjadi milik istri. Ya, sehingga ketika konflik terjadi dalam rumah tangga, ya perceraian bisa terjadi. Tapi dalam masalah keretakan rumah tangga tidak boleh berakibat kezaliman terhadap harta yang diusahakan oleh masing-masing. Kepemilikannya diserahkan kepada masing-masing, ya itu harus jelas tidak boleh menjadi sebuah masalah. Nah, dari sinilah ya akhirnya saya berpikir bahwa sebagai seorang muslimah saya harus mengajarkan kepada sesama muslimah bahwa Islam sudah memberikan kepada kita konsep yang begitu adil, konsep yang begitu preventif agar masing-masing kita tinggal mengikuti ya opsinya, pilihannya. Kalau memang kita menginginkan dan ingin mengakui bahwa itu harta milik kita, Islam memberikan solusi. Tapi kalau kita memang tidak ya menginginkan harta itu, tapi kita ingin memberikan kepada orang lain, Islam pun juga punya solusi. Nah, dengan demikian ya kita akan lebih ya menjelaskan lagi tentang ya konsep kepemilikan di dalam Islam. Ya, konsep kepemilikan harta di dalam Islam. Bagaimanakah secara detailnya? Ya, mari nanti kita akan lanjutkan ya dengan kita buka beberapa ayat-ayat ya di dalam Al-Qur'an. Oke, baik sahabat iDream, untuk Anda pastinya masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Tadi kita sudah mendengarkan di sesi pertama pemaparan dari Ustazah Nur Hamidah dengan tema kita terkait kepemilikan dan pengelolaan harta bagi perempuan. Dan jangan kemana-mana sahabat iDream, pastikan Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Hari ini kita masih bersama Ustazah Nur Hamidah dan kita masih akan mendengarkan kembali materi fikih wanita hari ini tentang kepemilikan harta bagi seorang perempuan. Dan mari kita dengarkan kembali di sesi berikutnya pemaparan dari Ustazah Nur Hamidah. Ya, terima kasih ya sahabat iDream masih bersama dengan saya untuk kita membahas tentang bagaimana kepemilikan harta perempuan di dalam Islam. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sudah menurunkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an bahwa yang namanya seorang wanita bisa jadi dia legal diakui oleh Allah memiliki hartanya. Dari mana saja? Yang pertama, di dalam surat An-Nisa di ayat ke-7 bahwa bisa jadi seorang perempuan atau seorang wanita dia memiliki harta dari orang tuanya. Apakah itu warisan ataupun berupa hadiah yang lain. Di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya walirrijali nasibum mimma tarakal walidain. Allah menyebut dengan identitas kelamin terlebih dahulu. Bagi laki-laki, dia punya hak, dia punya harta, dia punya bagian dari mana? Ya mimma tarakal walidain, dari peninggalan kedua orang tuanya. Bisa jadi itu warisan, bisa jadi sebelum meninggal ya mungkin namanya hadiah, ya maka ya itu adalah hak yang sah bagi seorang laki-laki. Dan Allah menyebutkan walinisa, bagi wanita juga nasibum mimma tarakal walidain, juga bagi seorang wanita punya hak, punya bagian harta dari mana? Dari peninggalan kedua orang tuanya. Wal aqrabun, juga peninggalan dari kerabatnya. Nah, poin yang pertama saya ingin menceritakan sebuah pengalaman ya, bahwa Islam itu sudah memberikan legalitas tergantung kita sebagai seorang wanita mau ya memakai legalitas ini dalam harta kita atau tidak. Itu pilihan, karena nanti setiap pilihan resikonya harus kita terima ya. Ya, satu contoh ya sahabat iDream, ada seorang sahabat saya yang bercerita kepada saya, "Bu, saya ini putri Betawi. Ya, saya ya diberikan hadiah sebidang tanah oleh bapak saya ketika saya mau menikah. Karena memang ya putri Betawi itu bapaknya bisa jadi tuan tanah, ya banyak tanahnya. Nah, ketika si putri Betawi ini menikah, ayahnya hanya memberikan hadiah sebidang tanah. Lalu yang membangun di atas sebidang tanah tersebut bangunan rumah adalah suaminya. Tidak pernah terpikir ada percayaan dalam rumah tangga ya mereka. Ya sehingga apa? Ya sampai suatu saat ya setelah mereka menikah dan suaminya membangunkan sebidang rumah di atas tanah tersebut, ya kan? Konon begitu terjadi perceraian muncullah sebuah masalah. Di mana suaminya merasa dia sudah membangun di atas sebidang tanah tersebut sehingga ketika dia bercerai dia enggak bisa sekedar angkat kaki. Ya, kenapa? Karena yang punya istri cuma tanah, sedangkan bangunan punya suami. Ketika bercerai, ya si istri minta suaminya angkat kaki, suaminya nggak mau. Kenapa? Karena ada bagian milik dia di dalam bangunan tersebut. Sampai akhirnya, ya kan, masalah ini, konflik ini, ya diselesaikan ke pengadilan negeri. Ya, yang berlaku apa? Ya terjadi hukum, ya harta bersama, yaitu harta gonogini ya, dibagi menjadi dua, 50% 50%. Wajarlah si istri dengan keluarga besarnya enggak nerima ya, dan bisa bermain kasar gitu. Artinya apa? Jangan kalau memang mau ngambil harta warisan ya, kita tidak bisa berhadapan dengan hukum, maka bisa jadi yang menyelesaikan adalah nih goloknya, kapaknya. Ya kan? Akhirnya apa? Ya kan, ini membuat masalah. Padahal kalau kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 7, sekali lagi tidak ada harta gonogini. Kenapa? Karena setiap harta punya pemilik. Nah, rumah tersebut, sebidang tanah tersebut harusnya sudah jelas dari awal siapa pemiliknya, yaitu istri. Kenapa? Karena istri mendapatkan dari harta warisan. Ya, sehingga ketika itu saya bertanya kepada ya sahabat saya ini, ya waktu pembangunan rumah, membuat sertifikat, membuat IMB, saya tanya atas nama siapa sertifikat rumah tersebut. Ternyata jujur dijawabnya apa? Nama suami. Kenapa nama suami? Ya kan repot kalau ngurus-ngurus kayak begitu. Nah biasanya kasusnya itu karena seorang wanita males ya berhadapan dengan administrasi, sehingga akhirnya apa, percayakan kepada suami. Dan kemudian rumah itu padahal tanah dari warisan orang tuanya, ya dibangun oleh suaminya dengan nama suami pada hakikatnya. Berarti harusnya dia paham bahwa harta yang tadinya warisan milik istri dengan sertifikat diberikan ke nama suami, berarti istri melepas kepemilikan dan dihadiahkan kepada suaminya. Dengan demikian istri tidak punya hak lagi terhadap tanah tersebut. Apa kata sahabat saya? Ya enggak gitulah, itu namanya warisan tetap milik saya. Kalau memang ingin tetap menganggap milik ibu, harusnya dari awal sertifikat itu tetap nama istri. Kalau sertifikat nama istri, berarti suami menghadiahkan bangunan di atas tanah milik istri. Setiap perbuatan kita ada catatannya. Kalau sertifikat atas nama suami, berarti catatan dalam rakib dan atid bahwa istri menghadiahkan sebidang tanah warisan yang tadinya milik dia menjadi milik suami, sehingga istri tidak punya apa-apa lagi. Tapi kalau ternyata sertifikat atas nama istri, berarti catatan malaikat rakib dan atid menyebutkan bahwa suami menghadiahkan bangunan di atas sebidang tanah milik istri. Selesai. Ya, kepemilikan tetap ada dan catatan siapa yang memberi hadiah dan dihadiahkan juga ada. Ya, dengan demikian, kalau memang ya rekan-rekan sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya memang memiliki harta dari warisan orang tua, warisan kerabat ya, dan kalau memang kepingin diakui itu menjadi miliknya ya, dijaga dengan baik ya, dijaga dengan baik, lindungi dengan baik, yaitu dengan kepemilikan yang sah ya. Jangan sampai ya karena ketidakpengetahuan kita, ketidakpemahaman kita, ya udah ya tertulis nama milik siapapun kita enjoy-enjoy aja. Ya enggak seperti itu. Begitu ada masalah biasanya muncul ya kegalauan. Ya enggak bisa dong, itu kan punya saya. Ya kalau memang ingin mengakui sebagai punyanya, dari awal lindungi kepemilikan itu. Ini yang pertama, bisa jadi kepemilikan harta itu dari orang tua atau kerabat. Yang kedua, kita bisa lihat di dalam surat An-Nisa ayat yang keempat, bisa jadi seorang wanita punya harta sah legal milik dia. Dari mana? Dari suaminya. Yaitu dalam surat An-Nisa di ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah." Dan berikanlah kepada wanita-wanita, istri-istri kamu, mahar ya sebagai ya awal ya terjadinya ijab kabul sah sebagai suami istri. Mahar bisa jadi berupa benda. Dengan demikian, ketika mahar dengan uang suami dibeli mahar tersebut dan diberikan kepada istri, maka pada hakikatnya mahar itu menjadi milik istri jika istri memang ingin mengakui sebagai miliknya dan ingin melindungi ya menjadi miliknya. Dengan demikian tidak akan terjadi beberapa masalah-masalah. Ya, seperti apa masalahnya? Ya, sahabat iDream, saya mau cerita. Ya kan? Pernah satu kasus, Bu, ya, saya alhamdulillah ya dianugerahkan ya suami dengan memberikan mahar yang luar biasa, yaitu rumah. Tapi, Bu, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Tidak lama pernikahan kami terjadi, Allah timpakan musibah yang sangat dahsyat kepada saya. Yaitu apa? Suaminya meninggal. Nah, begitu suaminya meninggal, ya kesedihan tidak selesai. Ternyata apa? Muncul masalah yang berikutnya, yaitu rumah yang menjadi mahar hadiah ya suami kepada istri waktu ijab kabul dulu ya beberapa bulan yang lalu, ternyata saya harus mengikhlaskan diambil kembali oleh pihak keluarga suami, orang tua suami. Kenapa? Karena si mertua ini ya tidak ingin, masa sih udah kehilangan anak ya, kehilangan rumah dan masih harus menanggung cicilan rumah KPR tersebut kepada ya kan orang lain, kepada ya mantu ya yang istrinya anaknya yang sudah meninggal. Dengan demikian Bu, ya kan, dibilang sedih-sedih, dibilang sakit-sakit, ya kan, udahlah saya ya bahagia dengan mendapatkan mahar rumah. Kemudian suami saya meninggal, begitu suami saya meninggal, rumah kenangan ini pun harus saya ikhlaskan diambil kembali oleh mertua saya. Karena ya dia sudah kehilangan anaknya dan dia harus menanggung KPR rumah tersebut. Saya cuma bilang, ya Allah, ya ini menjadi pelajaran buat kita sahabat iDream. Kalau memang itu adalah mahar, surat An-Nisa ayat 4 sudah menyebutkan bahwa mahar itu betul awalnya harta suami, ya harta calon suami. Ketika sudah terjadi ijab kabul pernikahan yang sah, maka mahar itu, benda tersebut menjadi sah milik istri, gak boleh diambil kembali. Sehingga saya tanya, ya waktu kemarin ijab kabulnya adalah mahar berupa rumah, dilihat gak sertifikatnya nama siapa? Ternyata enggak, yang dilihat cuman kuncinya sama fisik bangunannya. Nah kalau memang ya ternyata sertifikatnya masih nama ya si ayah mertua, kenapa? Karena si calon suami tidak punya kemampuan untuk membeli rumah. Si orang tua berpikir udahlah ya kan, toh nanti akan ditinggal bersama dengan anaknya. Akhirnya apa? Orang tua yang mencicilkan rumah untuk ya mahar si anak. Ya, sampai sekian tahun KPR tersebut. Ya, kalau dengan seperti itu berarti maaf. Harusnya ketika mahar ijab kabul itu terjadi tidak disebut dengan tunai. Disebutnya apa? Nyicil. Kalau memang disebutnya sebagai tunai, maka pihak istri tidak ada urusan dengan sangkut paut ya KPR si mertua. Kenapa? Karena sudah sah menjadi milik istri. Selama sekian tahun KPR itu tanggungan mertua, ya itu memang sudah resiko ya bahwa dia sudah menghadiahkan ya anaknya, sudah menghadiahkan sebidang rumah kepada si istri. Perceraian ataupun meninggal ya tidak membuat mahar itu diambil kembali. Sehingga saya bilang, sahabat iDream, bukannya saya mengajarkan materialistis, tapi Islam dari awal sudah mengajarkan agama yang preventif. Ya kalau memang kita tidak ingin ya memiliki masalah terhadap harta, enggak masalah. Seperti Khadijah, ibunda Khadijah radhiyallahu anha, bahwa harta yang dia miliki setelah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia hibahkan semuanya kepada Rasulullah. Dia tidak pernah memikirkan kembali haknya. Kalau memang kita siap seperti itu gak masalah. Nah terkadang kan kita baru galau, kita baru ya sedih, kita baru merasa terzolimi ya ketika terjadi ya sengketa. Padahal jauh sebelum terjadi sengketa, Allah sudah memberikan undang-undangnya yang bahwa mahar itu sah milik istri. Ya, ada lagi satu kasus sahabat iDream bicara masalah mahar. Yaitu apa? Bu, waktu itu suami saya ngasih mahar berupa emas yang cukup besar. Ya. Suatu hari dalam rumah tangga kan ada pasang surut ekonomi. Ya, pada saat surut itulah suami minta izin untuk ya meminta mahar emas yang dulu pernah dibelikan. Pertanyaannya, ya kira-kira kalau suami kita minta mahar lagi gimana Bu, boleh atau enggak? Saya bilang ya jawabannya tergantung istri. Kenapa? Karena istri ya pemilik sah emas tersebut, walaupun awalnya pemberian dari suami. Dan gak bisa suami marah-marah ketika istri gak memberikan. Misalnya apa? Itu juga dulu duit gue juga kan, jangan siapa yang beli gitu kan. Kalau bukan saya yang beliin, gak mungkin kamu dapat emas itu. Betul, awal mulanya uang suami. Ya, uang calon suami. Ketika sudah akad menjadi mahar, maka malaikat rakib dan atid sudah mencatat bahwa itu adalah hadiah pertama. Suami memberikan harta kepada istri dan itu sah milik istri. Sehingga bagaimana pengelolaan mahar tersebut ya dikembalikan kepada ibu, mau dikasih atau enggak. Kalau memang untuk urusan konsumtif, karena memang kondisi ekonomi yang surut, ya itu untuk makan, untuk kehidupan hari-hari, ibu gak ngasih gak apa-apa. Cuma satu, jawaban saya, pelit. Kalau itu untuk konsumtif. Tapi kalau itu untuk bisnis, ya maka terserah ibu, karena ibu sebagai pemilik, boleh dikasih. Ya, tergantung akadnya apa. Kalau memang akadnya itu minjem, maka harus dikembalikan. Tapi kalau akadnya itu memberi dengan cuma-cuma, enggak boleh mengungkit-ngungkit, apalagi menyebut-nyebut dan menyakiti. Kenapa? Karena bisa jadi ada satu kasus, sahabat iDream. Yaitu apa? Ya, mahar ini akhirnya diberikan kepada suami. Dengan mahar itu suami punya modal membuat toko obat. Berawal dari toko obat. Dari toko obat ternyata berkembang menjadi apotek. Ya, mulai muncul kasus ketika ada sengketa. Yaitu apa? Mulailah suami seperti kacang lupa kulitnya. Terjadilah perceraian. Nah, begitu perceraian, kan suami mempertahankan apotek itu. Dan si istri minta balikin. Dulu itu adalah ya modalnya dari mana? Dari mahar saya. Ya, ternyata apa? Enggak bisa, Bu. Ya, iya kalau memang akadnya memberi, haram hadiah itu diambil kembali. Apapun yang terjadi dengan suami kita, seperti kacang lupa kulitnya, menyakitilah. Ya, kita harus ikhlaskan, kita harus redo. Ya udah, itu nasib. Berarti apa? Dulu ibu sudah memberikan kepemilikan ibu kepada suami. Bagaimana kondisi suami ya terhadap hadiah yang ibu berikan, kita enggak ada campur tangan. Sehingga apa? Terjadi perceraian, cerai aja. Maka ibu tidak boleh sedikit pun menggugat. Ya, bahwa apotek itu adalah modal dari saya. Sehingga saya minta modalnya. Enggak bisa, karena akadnya adalah hadiah. Tapi kalau akadnya pinjem, maka ya ketika konflik itu terjadi, istri hanya berhak mendapatkan dari pinjamannya aja. Enggak bisa, ya kan, masa cuma dikasih pinjaman pada bertahun-tahun, ya kan, mendapatkan keuntungan, bagi juga keuntungannya. Itu namanya bunga, itu haram, riba. Kenapa? Karena kalau akadnya minjam sebagai modal, lalu kita mengambil keuntungan dari modal, namanya riba, bunga, haram. Kalau memang kita ingin mendapatkan kembali modal kita dan mendapatkan keuntungan dari ya bisnis tersebut, akadnya harus jelas, yaitu apa? Ya, murabahah, mudorobah, ya kan, pembagian hasil. Sehingga apa? Terjadi perceraian, ya, terjadilah menjadi mantan suami istri. Tapi perhitungan harta harus jelas, tetap ibu mendapatkan modalnya dan ibu mendapatkan dari laba yang berputar. Ya, prosentasenya bukan dari modal, tapi prosentasenya dari laba. Sahabat iDream, ada yang pernah bertanya sama saya, kok kayaknya dalam suami istri kok hitung-hitungan? Dalam suami istri bukan masalah hitung-hitungan. Allah ya menurunkan Al-Quran sebagai agama preventif. Jangan sampai ketika terjadi masalah baru sengketa hitung-hitungan. Dengan demikian, jauh sebelum terjadi masalah, maka sudah diperhitungkan. Itu kalau memang yang mau pakai hitungan. Kalau yang gak mau pakai hitungan gak masalah. Seperti Khadijah radhiyallahu anha, ya, istrinya Rasulullah. Dia tidak pernah memikirkan sedikit pun harta miliknya. Semuanya kasih. Mau suaminya bagaimana juga, ya Allah, malaikat Raqib dan Atid sudah mencatat betapa banyak infak sedekah hadiah dari hartaku, jerih payahku, keringatku untuk suami. Bagaimanapun yang terjadi, ya, jangan sampai kita hapus pahala sedekah itu. Nah, yang ketiga, legalitas itu dari ya saya ulangi surat An-Nisa 32, yaitu dari ya bisnisnya, gajinya, usahanya. Karena bisa jadi kita tidak dapat seorang wanita, kita tidak dapat dari warisan orang tua kita. Kita tidak dapat dari mahar, karena bisa jadi mahar kita bukan berupa benda yang bernilai, tapi hanya seperangkat kain sholat. Kan gak bisa buat modal. Tapi kita wanita yang produktif. Kita wanita karir. Kita berkarya. Dan karya kita menghasilkan uang. Maka uang yang kita dapati dengan hasil kerja payah kita, jerih payah kita, maka uang itu, gaji itu sah milik kita. Dan kepemilikannya adalah kita. Ya, dan setiap kita yang memiliki harta tersebut akan diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian, ya saya ingin closing sebuah statement dalam hal kepemilikan. Bahwa benar, uang kita adalah uang kita. Tapi bukan uang suami adalah uang kita. Itu pernyataan yang salah. Kenapa? Ya, karena kalau uang kita adalah uang kita, betul. Itu di dalam Islam seperti itu. Tapi tidak semua uang suami milik kita, milik istri, tidak. Kenapa? Karena suami dia punya banyak tanggungan yang tidak hanya kita sebagai istrinya. Ya, bisa jadi tanggungan suami itu adalah anak kita. Bisa jadi tanggungan suami itu juga adalah ibunya yang sudah janda, maka nafkahnya ya ditanggung oleh suami kita. Dan bisa jadi ya suami kita juga menanggung orang lain, yatim atau keponakannya. Maka statementnya harus diganti, uangku, uangku. Sebagian uang suami baru milikku, karena sebagian yang lain bukan milik kita. Jadi yang memang milik kita, akui sebagai milik kita. Tapi yang bukan milik kita, jangan semuanya dikepel menjadi milik kita. Karena uang suami tidak semuanya milik kita. Ya, kenapa? Karena bicara masalah kepemilikan nanti menyangkut bicara masalah pengelolaan. Bagaimanakah ya kan, pengelolaan itu bisa kita lakukan dengan baik ketika kita sudah selesai dulu siapa pemilik harta ini. Karena si pemilik inilah yang nanti diminta pertanggungjawaban dalam pengelolaannya. Seperti sebuah hadis Rasulullah, tidak bergerak kaki seorang hamba kecuali nanti dia akan ditanya. Di antaranya adalah tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat? Berarti soal kepemilikan. Dan bagaimana dia menghabiskan harta itu? Berarti bicara masalah pengelolaan. Seperti apa pengelolaannya? Sahabat iDream, ya kan? Kita akan telusuri ayat-ayat yang berikutnya. Oke, baik sahabat iDream, menarik sekali perbincangan dan juga tema kita hari ini terkait pengelolaan harta oleh seorang wanita ya. Nanti kita akan dengarkan kembali seperti apa pengelolaan harta yang dilakukan oleh seorang wanita dalam Islam. Jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat iDream masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan kita masih di Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita ya bersama Ustazah Nur Hamidah. Dan hari ini kita berbicara tema tentang pengelolaan harta oleh seorang wanita di dalam Islam. Baik sahabat iDream, saya ajak juga kembali untuk Anda, jangan lupa untuk bisa mengakses kami di live streaming di www.idreamradio.id. Atau untuk Anda yang menggunakan Android bisa download aplikasi iDream Radio melalui Play Store. Baik, kita akan lanjut materi berikutnya, bagaimanakah pengelolaan harta oleh seorang wanita dalam Islam. Tafadhol Ustaz. Iya, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika memang kita ingin memiliki dan mengakui kepemilikan harta kita, lindungi dan akui secara legalitas. Itu menjadi bagian dari sah yang diajarkan oleh Islam. Tapi kalau kita tidak mau pusing dengan masalah ini, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah melupakan sedikit pun kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, maka masalah kepemilikan harta gak usah membuat kita jadi hitung-hitungan dalam rumah tangga. Udah, semua yang hasil jerih payah kita dengan gaji kita, semua yang kita dapati dari suami kita, semua yang kita dapati dari orang tua kita, berikan secara ikhlas untuk kehidupan suami dan anak kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menghapus pahala itu. Ditulis sebagai pahala sedekah dan pahala jariah. Tapi tolong jangan sekali-kali diungkit. Kenapa? Karena pemberian yang diungkit-ungkit, pemberian yang menyakiti orang yang kita beri, itu akan menghapuskan semua pahala-pahala yang sudah kita ya berikan, yang sudah kita lakukan. Bangkrut kita. Di dunia capek, ternyata di akhirat tidak ada hasilnya. Itu yang diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang beriman, jangan kamu hapus pahala sedekah kamu, pahala hibah kamu, pahala pemberian kamu gara-gara apa? Bil manni, ungkit-ungkit. Wal adza, dan nyakitin. Kalau kita kepengin kayak Ibunda Khadijah radhiyallahu an yang memiliki segudang pahala dari harta yang dia berikan kepada Rasulullah habis untuk kehidupan Rasulullah, untuk dakwah Rasulullah, ayo lakukanlah, ya kan, seperti Ibunda Khadijah. Jangan ngungkit-ngungkit. Kenapa? Karena kita perempuan suka gatel mulutnya, ya bisa jadi diuji sama setan. Ya, suatu saat kita mendapatkan kondisi suami kita yang mungkin menyakiti kita, tidak menghargai kita. Jangan sampai menghapus pahala kita dengan mengatakan, ya Allah mas, kurang baiknya apa aku sama kamu, kalau bukan aku ikut kerja, aku ikut banting tulang, gimana kehidupan dapur rumah tangga kita, gimana masalah nasib anak-anak dan sekolah kita, berapa sih gaji kamu mas, alhamdulillah aku kerja. Kalau itu yang terjadi dalam rumah tangga kita, ampun, habislah pahala kita. Ya paling suami kita cuman memaklumi ya bahwa ibumu lagi galau, tapi malaikat Raqib dan Atid sudah terlanjur menghapus semua pahala sedekah kita dengan keringat kita, dengan harta kita. Nah untuk itu ya sahabat iDream, kembali saya berikan dua opsi. Kalau memang ingin mengakui bahwa harta itu milik kita, legal. Ada ayat-ayat yang sudah saya sebutkan tadi dalam Al-Quran. Tapi kalau kita gak mau pusing dengan masalah harta dalam rumah tangga kita, ikuti seperti Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kasih aja. Kenapa? Gusti Allah boten sare. Allah gak pernah tidur, Allah gak pernah lupa. Yang penting ya Allah, catat semua adalah pengorbananku dalam mereka mencari ridhomu. Nah sekarang kita masuk kepada pengelolaan. Karena syarat harta yang kita kelola adalah yang memang pasti milik kita. Kalau bukan milik kita, ya gak boleh kita kelola. Namanya gak amanah. Seperti apa contohnya? Ada satu kasus sahabat iDream yang pernah disampaikan kepada saya. Saja, gimana ya, suami saya ini setiap bulan itu ngasih dua amplop. Dan nilainya bukan nilai yang kecil, nilainya nilai yang besar. Amplop yang pertama nih buat mama, buat ngaji, buat fashion, buat ke salon, buat happy-happy, fun-fun. Pokoknya ini satu amplop buat mama, masukin ke rekening mama. Nah satu amplop lagi ini buat ya anak-anak, makannya anak-anak, sekolahnya anak-anak, transport, juga bayar supir, bayar ini segala macam di satu amplop. Yang jadi suaminya itu ngasih tunai. Dah selesai. Akhirnya apa? Boleh enggak? Itu kan gede banget tuh bulanannya, ya kan? Akhirnya apa? Udahlah, kita gabung aja. Terus kita kepengen bisnis. Kita gunakan uang itu buat bisnis. Itu kok kayak gitu gimana, Bu Ustazah? Saya bilang, "Maaf. Kalau memang suami tipenya seperti itu, ya, nafkah istri dengan nafkah keluarga ya dibagi ya dua, gak digabung. Berarti amanahnya ini buat mama, ini buat keluarga. Maka yang menjadi milik kita yang mana? Yang uang buat kita itu. Kalau memang mau digunakan bisnis, yang memang amplop yang memang milik kita. Kenapa? Karena yang milik keluarga berarti bukan milik kita. Kita hanya diberikan amanah. Ya sehingga apa? Hati-hati. Kalau ternyata uang anak-anak kita pakai buat bisnis, namanya kita tidak amanah. Ya, ya Allah, kok kayak begitu banget? Ya iya, karena Islam itu ya sangat tegas terhadap akad. Nah, beda kalau misalnya suaminya akadnya yaitu apa? Nih, pokoknya satu bulan ini mama yang ngatur. Yang penting laporannya anak-anak beres, keluarga beres. Berarti apa? Ya kan? Kita ya di situ bercampur uang kita dengan uang keluarga. Ya, catatannya hanya satu, yang penting beres. Maka ketika kita kelola, silakan. Tapi dengan satu, yaitu apa? Jangan sampai menelantarkan keluarga. Kalau kita melantarkan keluarga dengan bisnis kita sehingga melantarkan keluarga, berarti kita zolim, tidak amanah. Nah, dengan demikian, bicara masalah pengelolaan, pastikan dulu ini harta milik siapa. Gak ada istilah uang nganggur kalau itu bukan milik kita. Kalau uang nganggur bukan milik kita, berarti itu ada amanah. Sedekat dengan surga uang nganggur itu, sedekat juga dengan neraka. Karena jangan sampai ya kan, kita menganggap bismillah kita kan gak bakalan khianat, kita kan insya Allah nanti tujuannya biar makin untung, kan makin besar, itu konsep. Tapi bisa jadi realitanya beda, uang di tangan dengan uang di kepala beda. Ya, sehingga ketika terjadi kebangkrutan gak bisa, maafin ya ternyata begini-begini, berarti apa? Tidak amanah. Agar tidak mengandung resiko bahwa kita dianggap pengkhianat terhadap sebuah amanah, maka yang kita kelola untuk bisnis hanya yang benar-benar milik kita, yaitu nafkah istri. Yang nafkah keluarga jangan dikelola untuk bisnis kita. Udah kita simpan, kita pinter-pinter kelola untuk kebutuhan mereka. Nah, dengan demikian ya, bagaimanakah ya kan pengelolaan yang sudah dijelaskan di dalam Islam, ya kita akan jelaskan satu persatu. Tapi sekali lagi, yang boleh dikelola hanya yang pasti milik kita. Dalam surat Al-Munafikun surat 63 dari mulai ayat ke-9 sampai ayat ke-11, ayat ini menjadikan pelajaran buat kita bahwa dalam pengelolaan harta tergantung identitas kita di mata Allah. Maksudnya, bagaimanakah kita mengelola harta itu mempengaruhi identitas kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ingin menjadi orang mukmin atau dianggap oleh Allah seperti orang munafik? Jadi, dalam surat Al-Munafikun menyebutkan ciri-ciri orang munafik tidak hanya berkata dusta, berjanji ingkar, dikasih amanah khianat, tidak. Tapi dalam ayat ke-9, ciri orang munafik juga pada saat mengelola harta. Itu apa? Ya, ketika Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Ya, mohon maaf ya, ketika ayat itu menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Hai orang beriman, jangan sampai kamu dilalaikan oleh harta-harta kamu dan anak-anak kamu dari mengingat Allah. Mengingat Allah ini bukan hanya konsep zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, tidak. Tapi mengingat Allah juga bicara masalah hukum. Jadi jangan sampai harta kamu, anak-anak kamu, kamu lupa ada hukum Allah bermain di sana. Seperti apakah ya hukum masalah harta di sini agar kita tidak menjadi seperti orang munafik? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Belanjakanlah harta kamu itu min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kamu. Ya, dengan demikian Allah menyebutkan yang namanya pengelolaan ada dua, pengelolaan orang beriman atau pengelolaan orang kafir. Kalau pengelolaan orang beriman, maka dia akan kelola harta itu ketika dia masih hidup. Tapi kalau orang munafik, ya dia akan mengelolanya begitu datang sakaratul maut, ya, dengan merayu Allah, berdialog kepada Allah. Ya, yaitu apa? Ya, fayakula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya kan, ketika datang sakaratul maut, ya dia baru ingat, ya Allah, tangguhkan sebentar kematianku. Tolong jangan cabut nyawaku dulu, sebentar aja deh. Mau ngapain? Ya kan? Ya fa asaddaqo. Aku kepengin langsung bersedekah. Wa aku minas solihin. Aku kepengin jadi orang soleh dengan harta ini. Ya, apakah dikabulkan oleh Allah? Tidak. Ya, apa firman Allah berikutnya? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajalha. Maaf, kalau sudah tiba ajal waktu kematian, gak akan bisa ditangguhkan sedikit pun. Dan kamu jadi orang yang rugi. Nah, sahabat iDream, jadi dalam hal pengelolaan harta dibagi menjadi dua. Pengelolaan orang beriman dan pengelolaan orang munafik. Allah menginginkan dalam surat Al-Munafikun itu agar kita sebagai orang beriman jangan kayak orang munafik. Yaitu apa? Orang munafik baru tahu bahwa harta yang dikelola bermanfaat buat dirinya ketika masih hidup. Dia baru ngehnya, ya kan, begitu mau meninggal. Dan dia sampai minta tangguhan waktu agar langsung acting, langsung action terhadap hartanya. Kenapa? Harta ketika dikelola sudah meninggal itu rugi dan tidak bermanfaat. Kan kata Allah tadi begitu, rugi. Kenapa rugi? Ya padahal kan, ya kan, itu harta-harta kita juga. Dan kita kelolanya udah meninggal, kan masih ada manfaatnya. Tapi kenapa Allah bilang rugi? Yang pertama, harta ketika si pemilik meninggal, maka di dalam Islam disebut dengan harta warisan. Harta warisan pada hakikatnya adalah kembali menjadi milik Allah. Kalau sudah menjadi milik Allah, maka prosentase pemberian kepada orang-orang yang ditinggalkan oleh si mayit tersebut, ya, prosentasenya harus mengikuti maunya Allah. Tidak boleh mengikuti perasaan si mayit atau perasaan keluarga mayit. Kenapa? Karena si mayit udah meninggal, maka kembali kepada pemilik asli, yaitu Allah. Contoh, si mayit adalah seorang suami. Dia memiliki seorang istri. Hidup bersama dengan bahagia, bahkan menjadi sukses karena memang istri yang mendampingi berpuluh-puluh tahun. Tapi karena harta yang dia kumpulkan, ya, tidak pernah dibagi waktu masih hidup kepada si istri. Begitu udah meninggal, ya kan, baru ya hartanya akan diberikan kepada orang-orang yang dicintai, termasuk istrinya. Maaf, kalau udah terlanjur meninggal, maka namanya harta warisan. Dan pemberian warisan kepada istri yang dicintainya gak bisa sesuai dengan keinginan istri, gak bisa sesuai dengan keinginan si mayit. Tapi berapa persentase yang Allah berikan untuk istri yang memiliki anak? Dia hanya mendapatkan 1/8 dari harta suami yang dicintai. Padahal harta itu dia, ya, didapati oleh suami dengan dukungan si istri, ya, yang dicintainya. Tapi karena suami, ya, meninggalkan hartanya, ya, setelah meninggal dengan berupa namanya warisan, maka si istri itu yang dicintai hanya dapat 1/8. Kalau punya anak, kalau enggak punya anak dapatnya 1/4. Enggak bisa istri marah-marah, ya, kepada anaknya. Ini ya masih ada ibu. Ibu yang menemani ayahmu. Dari ayahmu cuman punya uang sedikit sampai sukses menjadi punya rumah sebanyak ini. Masa begitu papamu meninggal, ibu cuman dapat 1/8, cuma dapat dapur. Ibu enggak rela, ibu enggak ridho. Ya enggak boleh rumah ini dibagi-bagi sebagai warisan. Ibu enggak ridho. Maaf. Ya, ketika ibu tidak ridho, pada hakikatnya ibu menantang hukum Allah. Dan warisan itu adalah hak prerogatif Allah. Sampai siapa yang berani menantang prosentase yang sudah Allah tetapkan dalam hukum warisan, apa kata Allah? Akan diseret ke dalam api neraka khalidan fiha, kekal di dalamnya. Jadi si ibu berteriak-teriak tidak nerima, ya, bagian warisan, itu berarti dia menjerumuskan ke dalam, ya, neraka selama-lamanya. Dengan demikian Allah mengingatkan dari awal. Makanya jangan ke orang munafik. Orang munafik itu, ya, baru kepingin bagi-bagi harta dengan namanya warisan begitu udah meninggal. Yang namanya warisan rugi. Kenapa? Karena dibaginya gak boleh berdasarkan perasaan mayat atau perasaan keluarga yang ditinggalkan, tapi harus berdasarkan maunya Allah. Ya, begitu juga. Kenapa rugi, ya, meninggalkan dan mengelola harta dengan namanya akad warisan? Karena si pemilik tidak mendapatkan pahalanya. Ya, harta yang berpahala kepada si pemilik kalau dikelola masih hidup. Tapi kalau udah meninggal, apa sabda Rasulullah? Idza mata ibnu Adam, ketika meninggal anak Adam, inqata amaluhu, terputus semua pahalanya. Kecuali sedekatun jariah, sedekah yang mengalir. Artinya sedekah itu berarti waktu masih hidup. Ya, si pemilik masih hidup memberikan sedekah. Maka selama ya hasil sedekahnya produktif, maka mengalirkan pahalanya. Ya, siap apalagi ilmu yang bermanfaat, apalagi anak yang soleh. Dengan demikian, Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita nyesel kayak orang munafik. Hidup, waktu masih hidup, identitasnya Islam, begitu meninggal di mata Allah, identitasnya kayak orang munafik. Kenapa? Karena baru mau mengelola hartanya ketika udah meninggal, berarti akadnya adalah warisan. Dengan demikian, pengelolaan ketika sudah meninggal, maka itu ya tidak menjadi pilihan utama kita. Ya, kenapa? Karena kalau udah meninggal cuma satu akadnya, namanya warisan. Pembagiannya hak prerogatif Allah, dan si pemilik tidak mendapatkan pahala jariah dari warisan yang ditinggalkan. Untuk itulah kita harus cari opsi yang lain yang menguntungkan kita pengelolaannya, yaitu apa? Waktu masih hidup. Nah, bagaimanakah pengelolaan masih hidup itu dengan berbagai macam akad yang sudah Allah siapkan? Seperti apakah? Mari kita akan bahas ayat-ayat yang berikutnya, pengelolaan harta ketika kita masih hidup. Baik Sobat Edream, jangan kemana-mana, kita masih akan menemani Anda di Inspirasi Keluarga. Pastinya masih bersama Ustazah Nur Hamidah. Pastikan Anda masih bersama kami di 1044 AM Edream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita bersama Ustazah Nur Hamidah. Kita masih di Inspirasi Keluarga untuk membahas mengenai pengelolaan harta oleh wanita dalam Islam. Dan kita akan masuk nih di sesi terakhir, dan kita akan kembali mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Hamidah. Tafadhol Ustazah. Ya, sahabat iDream, bukankah kita kepingin kaya di dunia dan masuk surga di akhirat? Ya, dengan demikian, ayo ya, bab kita yang inti adalah kita akan kelola harta kita waktu masih hidup. Bagaimanakah caranya pengelolaan waktu masih hidup? Ya Allah, Allah sudah memberikan banyak pilihan akadnya, opsi-opsinya. Kenapa? Karena Islam itu ya sangat tegas terhadap akad. Segala sesuatu dihukumkan tergantung akadnya. Dengan demikian, ada dua akad yang dipersiapkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, ya, akad yang kita kelola waktu masih hidup yang sifatnya konsumtif. Artinya kita mau kelola harta kita ini, tapi bisa jadi konsumtif, ya habis, ya dimakan, atau ya habis ya untuk keperluan hidup. Ya, apa sajakah ya akad yang disebut dengan konsumtif, pilihan-pilihannya berarti bisa jadi kita kelola harta tersebut dengan akad nafkah. Ya, kalau akad nafkah berarti kan bisa jadi uang yang kita cari, uang yang kita kumpulkan ya habis buat nafkah. Ya, maka setiap wanita ketika ikut kontribusi menafkahi keluarga, Islam sudah memberikan aturan mainnya. Apa sabda Rasulullah kepada ya Zainab istrinya Ibnu Mas'ud ketika kegalauan terjadi? Ya Rasulullah, bukankah seorang wanita itu dinafkahi? Lalu bagaimana ketika seorang wanita menafkahi keluarganya? Bagaimana pandangan Islam? Lalu apa sabda Rasulullah? Laha ajron, bagi wanita itu mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ya, sehingga ketika kita sebagai seorang istri punya uang, ikut dalam menafkahi keluarga kita. Ikhlas, ridho karena Allah. Kenapa ya Allah, berarti apa? Aku mengumpulkan dari uangku ini dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Tapi sekali lagi jangan diungkit-ungkit, jangan disebut-sebut, nanti menghapuskan pahala kita. Karena sedekat dengan surga wanita-wanita yang berkarir dan bergaji, sedekat itu juga dengan neraka. Ini pengelolaan yang pertama sifatnya konsumtif, yaitu apa, nafkah. Yang kedua bisa jadi ya yang sifatnya konsumtif itu dengan akad sedekah, infak, ya, zakat. Itu kan bisa jadi konsumtif. Ya, habis. Ya, tidak menjadi investasi. Ya udah, jangan ketika ya kita punya uang, ternyata apa? Ah, kita mau habisin ah, ya kan, buat nafkah, buat biaya ya makan, buat biaya sekolah. Malaikat rakib dan nanti tidak pernah tidur. Ketika kita pulang dari tempat kerja, dari tempat ngajar, dari tempat kita bisnis, kita membawa sekantong beras buat keluarga kita. Kita masak. Padahal apa? Ya harusnya kan yang wajib membeli beras adalah suami. Tapi ternyata istri juga ikutan membeli beras. Malaikat udah siap bagi dia dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Kita membayarkan SPP anak kita. Bukan tanggung jawab ibu, itu tanggung jawab ayah. Tapi ketika kita ikut membayarkan SPP anak kita, malaikat pun mencatat dua pahala. Pahala sedekah sama pahala silaturahim. Itu jangan dikurangi. Ya, jangan dihapus dengan ngungkit-ngungkit. Ya, bisa jadi juga masih ada sisa, ah mau infak, ah infak untuk Palestina, infak untuk Rohingya, infak untuk masjid, untuk ini, untuk itu. Habislah gaji kita ya, semua untuk konsumtif, enggak masalah. Itu pilihan. Semua ada catatannya. Oh, dia dapat pahala dari nafkah. Oh, dia dapat pahala dari sedekah. Dia dapat pahala dari infak. Dia dapat pahala dari zakat. Itu pilihan yang pertama. Ketika memang kita ingin kelola habis untuk konsumtif. Yang kedua, ya, dikelola bukan untuk konsumtif, tapi apa? Buat tabungan, ada investasi. Masa sih habis terus enggak punya tabungan? Nah, bagaimanakah untuk tabungan ada juga akadnya. Yaitu apa? Misalnya, pertama akadnya hadiah. Ya, saya mau cerita. Ya, di mana suatu hari waktu anak saya masih kecil-kecil, ya suami saya cuma minta amanah, Mi tolong uang gaji saya ini saya titipkan kepada kamu, tapi ya dihemat-hemat, jangan dihabisin, ya dikit-dikit belanja emang sih buat anak-anak, buat kita semua, tapi ya tolong, kelak anak kita akan besar, berarti kan dia perlu biaya yang cukup besar, bawa ya ditabung agar ya nanti ketika mereka punya kebutuhan yang besar, ya kita sudah punya dana simpanan. Itu amanah. Akhirnya apa? Berarti ya baik uang suami maupun uang saya harus alokasikan. Tidak hanya untuk konsumtif, tapi untuk ya masa depan, untuk tabungan. Akhirnya apa? Dari uang suami itu, ya kan, saya ajak tuh anak-anak, itu kan amanah. Saya ajak anak-anak, waktu masih TK dulu, masih kecil, ya ke bank. Bank ya untuk bikin tabungan, ya kan? QQ anak saya yang pertama, ya kan, QQ nama saya untuk dia, yang kedua nama saya kan untuk ya anak yang kedua. Pulang sampai rumah dicerita sama ayahnya, ayah lihat aku punya tabungan, aku punya ATM. Saya melihat ada raut yang penasaran, yang galau dari suami saya. Ini kenapa sih, maksudnya saya tuh apa kok anak masih kecil udah diajak ke bank, ya kan, punya tabungan sendiri. Ya gak usah kayak gitu. Saya cuma bilang, loh, kan amanahnya begitu. Gak cuman konsumtif, tapi ya disimpan untuk tabungan mereka. Apa kata suami saya? Maksud saya tabungan itu gak kayak begini. Kamu yang ngatur, jangan dihabisin buat makan, buat belanja ini, belanja itu. Tapi disimpan di kamu lah untuk masa depan. Ya, kalau memang ngajarin mereka nabung, ya beli aja celengan bagong untuk nabung. Nah, saya kan mappingnya adalah syariat untuk melindungi akad suami saya. Saya cuma bilang, maaf ayah, kalau yang dimaksud dengan ayah adalah uang gaji ini adalah juga disimpan untuk tabungan, gak bisa ya kalau tabungan itu dititip atas nama saya. Ya misalnya, ya saya punya bank, gaji saya masukin ke bank. Ya, semua titipan suami saya untuk anak-anak, baik buat makan, buat hari-hari, buat tabungan masa depan juga dititipkan ke rekening saya atas nama saya. Saya cuma bilang, maaf ayah, umur tuh gak ada yang tahu. Kalau ternyata, ya kan, saya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maaf, tabungan ini berarti akan menjadi warisan. Dengan demikian, aturan mainnya udah jelas. Gak bisa suami saya yang ngatur uang tabungan saya, gak bisa. Kenapa? Kan itu namanya warisan, ya kan? Maka suami hanya mendapatkan, ya kan, seperempat kalau dia punya anak. Padahal bisa jadi itu uang saya, itu tabungan anak saya titipin. Gak bisa. Ya bisa, begitu juga anak kita dulu, ya waktu itu yang satu lagi satu perempuan, gak bisa dibagi rata karena sudah ada aturannya. Karena titik pesenannya adalah tabungan, maka saya harus lindungi. Jangan sampai nanti namanya warisan. Nah, dalam Islam, kalau memang kita mau kelola berupa investasi buat masa depan anak-anak kita, maka akadnya macam-macam. Yang pertama, akadnya hadiah. Sehingga ketika saya bukakan tabungan untuk kedua anak saya, walaupun QQ, karena kan dia tidak bisa punya tabungan, pada akikatnya itu sudah akad hadiah. Kalau sudah akad hadiah, maka ketika saya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, siapapun bahkan hukum Islam pun tidak bisa menarik yang sudah saya akadkan menjadi hadiah. Sehingga tabungan anak-anak saya sah menjadi milik mereka dengan nominal yang tidak boleh dikurangi, apalagi dikumpulkan dulu, diambil dulu menjadi warisan. Tidak, kendaraan misalnya, ya kan, ya, dibelikan oleh suami mobil atas nama istri, ya, maka itu menjadi milik istri. Ketika suami meninggal, enggak bisa, ya kan, ini jadi warisan. Loh, lihat, ini hadiah. Nah, dengan demikian, kalau memang mau sifatnya investasi tabungan untuk masa depan, maka Islam mengajarkan apa akadnya. Pertama, hadiah. Karena hadiah itu, ketika yang memberikan hadiah meninggal, maka hadiah itu tidak boleh ditarik kembali dengan hukum warisan. Maka ya legal menjadi milik yang sudah diberikan hadiah. Yang pertama, hadiah. Yang kedua, ada akad namanya rukbah. Apa itu rukbah? Hampir sama dengan hadiah. Hanya bedanya kalau rukbah itu ada sedikit persyaratan. Yaitu apa? Ya, syarat hadiahnya diberikan dengan kematian. Ya, misal, apa kata seorang suami? Saya rukbahkan, saya berikan rumah ini kepada istri. Kalau, ya kan, kamu masih hidup. Tapi kalau istri meninggal lebih dahulu, maka ya rumahnya diambil lagi kepada suami. Tapi kalau suami meninggal lebih dahulu, maka rumahnya menjadi milik istri. Nah, itu bisa menjadi investasi. Artinya apa? Ya kan, ketika suami meninggal, maka rumah gak bisa dijadikan item warisan. Kenapa? Karena sudah dirukbahkan oleh si suami. Dengan meninggalnya suami, maka rumah ini berpindah ke pemilikannya menjadi milik istri. Nanti kalau istri sudah meninggal, baru rumahnya menjadi warisan garis istri. Tidak bisa ditarik dengan warisan. Nah, ini banyak pilihan, karena jangan sampai karena akadnya warisan, ibu gak mau angkat kaki dari rumah itu. Ya gak bisa. Kalau memang mau, ibu tidak angkat kaki dari rumah suami, dari awal suami diajarkan tentang hukum Islam. Ayo, akadnya rukbah, pemberian kepada si istri ketika istri masih hidup. Tapi kalau istri meninggal lebih dahulu, balik ke suami. Tapi kalau suami meninggal duluan, balik ke istri. Akad rukbah itu sah legal di dalam hadis Nabi. Di buku-buku fikih, para ittifaq ulama sudah menyebutkan. Hanya kadang kita orang Indonesia yang gak tahu. Padahal buku-buku fikih di Indonesia sudah diterjemahkan secara lengkap. Itu kalau akad investasi, rukbah. Karena akad hadiah, akad rukbah, akad hibah, ini gak bisa ya diambil menjadi warisan. Apalagi wasiat. Ya, akad wasiat, tapi bedanya wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Ya, dan juga hanya sepertiga. Misal, dia punya sopir yang udah dia cintai, yang sayang, udah kayak keluarga sendiri. Bisa, ya, ketika diberikan dengan wasiat. Yang penting tidak boleh lebih dari sepertiga. Misalnya mobilnya, ya kan, ada banyak. Satu mobil sudah diwasiatkan bahwa nanti mobil ini akan saya wasiatkan diberikan kepada si supir. maka begitu yang bersangkutan meninggal, gak bisa diambil lagi jadi warisan. Kenapa? Karena mobil ini waktu si tuan masih hidup sudah mewasiatkan untuk diberikan kepada supirnya. Nah, jadi Islam melindungi akad ketika kita masih hidup. Kenapa Allah berikan hak prerogatif kepada kita? Karena Allah hanya nitip. Terserah kamu, kamu mau kelola seperti apa, ini opsi-opsinya. Karena setiap kamu masih hidup, kamu akan diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau kamu udah meninggal, enggak pakai pilihan opsi-opsi masih hidup, ya mah enggak mau diambil menjadi warisan. Apalagi akadnya, ya, yang sifatnya investasi, wakaf. Ada wakaf umum, ada wakaf duri, wakaf keturunan. Misal, ibu punya rumah di daerah wisata. Ya, kan bisa jadi, aduh kalau dijual sayang, kalau nanti meninggal jadi warisan. Bisa jadi, agar tidak dijual dan tidak jadi warisan, maka ibu akadnya adalah, ini akan saya wakafkan duri, wakaf kepada anak keturunan. Maka siapapun anak keturunan, tidak ada yang memiliki. Siapapun anak keturunan, tidak boleh menjualnya, tidak boleh ya mengambilnya. Bolehnya hanya mengambil manfaat. Misal, udah kan maintenance-nya besar, sehingga dengan demikian rumah ini disewakan. Walaupun yang nyewa keluarga ya untuk maintenance. Kenapa? Karena semua keluarga boleh memanfaatkan rumah itu. Yang penting ada uang sewa untuk maintenance. Sehingga rumah ini, rumah ya legenda ini akan tetap berdiri menjadi milik dzurri, keturunan. Tidak bisa menjadi warisan. Atau wakaf umum untuk orang lain. Misalnya ini rumah buat anak yatim, maka siapapun tidak boleh berhak mengambilnya. Atau ketika dia meninggal, gak boleh dibagi menjadi warisan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan opsi ini ketika kita masih hidup. Kalau kamu ingin beriman kepada Allah dan ingin kamu kelola waktu masih hidup, bebas, terserah kamu mau pilih apa. Mau diabisin buat sedekah, silahkan. Zolim atau tidak zolimnya kamu, kamu yang akan diminta pertanggungjawaban. Kamu kepel aja, silahkan. Ya, nanti begitu meninggal baru ingat namanya warisan. Kamu mau bagi-bagi semua orang, silahkan. Kenapa? Karena kamu masih hidup. Allah berikan amanah kepada kamu, kamulah yang berhak mengelolanya. Nah, dengan demikian sahabat Aizim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh materi ini sekali lagi bukan mengajarkan para perempuan-perempuan materialistis. Maksudnya apa? Begitu habis mendengarkan materi ini, langsung pergi ke toko buku ya, beli stiker bernama, maaf ya Bapak, ya ini motor punya saya, stempel. Ini punya saya, stempel. Tidak. Materi ini tidak mengajarkan kita materialistis. Tapi materi ini hanya mengajarkan kepada kita, ya kalau memang kita ingin mengakui itu milik kita, akuilah secara hukum Islam, ikutilah secara hukum Islam dengan baik, ya kan? Tapi kalau sekali lagi, ya kita akui menjadi milik kita, tapi kita ingin kelola, ya untuk bermanfaat kepada orang lain dengan akad sedekah, dengan akad nafkah, dengan akad infak. Itu pun diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan opsi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada teladannya, yaitu siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Sekali lagi, ya Khadijah itu adalah wanita yang kaya raya yang dinikahkan oleh Rasulullah SAW, tapi harta Khadijah habis untuk Rasulullah. Kenapa? Karena Khadijah tahu bahwa harta yang dia miliki, dia enggak mau rugi, dia kepengen untung. Sehingga apa? Harta yang dia miliki, dia titipkan kepada Rasulullah. Dia hadiahkan kepada Rasulullah. Kenapa? Agar begitu Khadijah meninggal, sama halnya dengan kita. Kita kepengen begitu kita masih hidup, kita punya banyak harta. Dengan harta kita banyak pahala. Infak, sedekah, nafkah, sodakoh. Tapi begitu kita meninggal, ya Allah saya enggak mau rugi. Yaitu apa? Ya kan? Begitu saya hidup, saya menikmati harta saya. Begitu saya meninggal, alhamdulillah saya tidak punya beban dengan harta yang ditinggalkan, sehingga menjadi konflik rumah tangga, konflik keluarga besar dengan warisan yang menjadi rebutan. Tidak. Tapi semua orang yang saya tinggalkan, orang yang saya cintai, gak akan ngerebutin warisan. Kenapa? Orang udah beres waktu masih hidup. Istri udah dikasih rumah, anak udah dikasih rumah, ya udah dikasih tabungan semuanya. Kenapa? Ya Allah, itu yang namanya ya pahala jariah. Sahabat iDream, moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang dengan harta ini sedekat dengan surga dan sedekat juga dengan neraka. Allah lindungi kita ya dari neraka dengan harta kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala buka pintu surga selebar-lebarnya selama kita masih hidup karena kita mengelolanya dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat iDream, kita sudah mendengarkan pemaparan materi fikih wanita hari ini dalam program Inspirasi Keluarga yang tadi disampaikan oleh Ustazah Nur Hamidah. Ada 3 sesi ya yang sudah disampaikan, mulai dari tadi bagaimana seorang wanita mendapatkan hartanya, kemudian juga bagaimana mengelola harta di dalam Islam. Baik sahabat iDream, terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia bersama kami di 10.4 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan juga untuk Anda yang mengakses live streaming kami di www.idreamradio.id. Saya ucapkan juga terima kasih Ustazah Nur Hamidah sudah memberikan materi, dan semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk sahabat iDream di rumah. Jangan dilewatkan, pasti masih banyak program-program yang lainnya akan menemani Anda di 10.44 AM iDream Radio. Dan pastinya Inspirasi Keluarga juga akan menemani Anda dengan materi-materi lainnya. Saya Rudi Saputra, yang bertugas hari ini juga pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.